Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah pada kesempatan sore hari ini untuk melengkapi pembahasan kita dari pembatal-pembatal keislaman, alhamdulillah untuk kitab syarahnya, penjelasan tentang pembatal-pembatal keislaman dari Syekh Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala sudah kita selesaikan. Untuk melengkapi, karena sebagaimana pernah saya sebutkan, pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat rawan, ya. Pembahasan yang sangat riskan, pembahasan yang sangat sensitif. Kalau kita tidak memiliki ilmu bagaimana penerapannya, bisa kacau balau, bisa menimbulkan kegaduhan. Maka untuk melengkapi barakallahu fikum pembahasan tersebut, di sini kita akan menyebutkan beberapa dhawabit, beberapa ketentuan-ketentuan penting terkait dengan bab pembatal-pembatal keislaman. Barakallahu fikum. Dan itu kita ambilkan dari kitab Syarah Nawaqidul Islam, yaitu penjelasan tentang pembatal-pembatal keislaman karya Dr. Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul barakallahu fikum. Ya. Baik, salah seorang dosen di Universitas Ummul Qura barakallahu fikum. Baik, kita langsung saja masuk pada pembahasan. Disebutkan oleh beliau Al-Babitul Awal, ketentuan yang pertama. At-takfir hakun lillahi ta'ala wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Baik, masalah pengkafiran itu adalah haknya Allah dan Rasulnya. Yang berhak mengatakan tafsir, ya, itu adalah Allah dan Rasulnya. Kata beliau, at-takfir haqqun lillahi ta'ala wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, la yajuzu at-taqaddumu baina yadayillahi wa rasulihi. Mengkafirkan itu adalah hak Allah dan Rasulnya, sehingga tidak boleh mendahului keputusan Allah dan Rasulnya. Wa qala ta'ala, Allah menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat pertama, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Hendaknya kalian takut kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha mendengar, lagi maha mengetahui. Maksudnya mendahului di sini adalah menghukumi seseorang. Iya, menjudge seseorang. Baik itu dalam hukum kafir, ya, kamu munafik, kamu fasik, itu tidak boleh mendahului Allah dan Rasul-Nya. Dalam artian barakallahu fikum, judge seperti itu, menghukumi seperti itu, tidak bisa dikembalikan dengan selera nafsu. Tidak bisa dikembalikan dengan selera individu. Tidak bisa dikembalikan dengan selera ormas. Ya, barakallahu fikum. Tapi harus dicocokkan dengan keputusan Allah dan Rasul-Nya. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan amalan tersebut adalah amalan kufur, atau Rasul mengatakan amalan tersebut adalah amalan kekufuran, baru bisa kita meninjau. Iya, orang tersebut berhak untuk barakallahu fikum dihukumi seperti tadi, atau amalan tersebut berhak dihukumi dengan hukum tersebut. Barakallahu fikum. Iya. Jadi kata beliau, fala yutlaqu takfir fi mas'alatin. Sehingga tidak boleh menggunakan istilah pengkafiran terkait dengan sebuah masalah. Gitu ya. Misal barakallahu fikum, pilkada yang barusan saja lewat. Iya. Kalau kamu tidak memilih calon yang muslim, memilih calon yang kafir, maka kamu juga kafir. Itu ya. Dalam sebuah permasalahan, masalah politik, barakallahu fikum. Baik. Yang tidak milih calon muslim, yang memilih calon non muslim, maka dia kafir. Barakallahu fikum. Baik. Padahal terkait dengan masalah ini, kita sebutkan ada rinciannya, ya. Barakallahu fikum. Tidak semutlak itu. Barakallahu fikum. Baik. Au ala muayyanin, atau menghukumi terhadap person tertentu. Barakallahu fikum. Illa bidalilin minal kitabi wa sunnah. Tidak bisa kita menghukumi kecuali dengan adanya dalil dari Alkitab dan As-Sunnah. Harus ada bukti. Ya. yang menguatkan dari kalamullah dan kalamur rasul bahwasanya amalan seperti tadi adalah kekufuran. Jadi tidak bisa dikembalikan kepada apa? Keinginan individu atau keputusan ormas. Barakallahu fikum. Saya contohkan barakallahu fikum terjadi pada sebagian teman kita. Barakallahu fikum. Iya. Teman kita ini seorang guru di sekolah hijau. Tahu hijau ya? Baik. Hah? Kalau sebagian teman mengatakan apa? Bintang 9. Baik. Setelah dia mengenal dakwah, pengajian, barakallahu fikum, kegiatan-kegiatan acara sekolah ya, yang menyelisihi sunnah itu dia tinggalkan. Seperti apa? Biasa kan sekolah-sekolah mereka itu kan ada rutinitas ziarah ya, ke kuburan para wali itu mesti ya tadi. Iya. Di mana saja itu dikunjungi, yang intinya mereka mengharapkan agar muridnya itu bertambah banyak. Kan persaingan antara sekolah dengan sekolah yang lainnya. Berebut apa? Murid. Mencari kiai-kiai tadi biar bagaimana caranya agar sekolahnya itu apa? Banyak muridnya. Mereka berziarah barakallahu fikum ya dengan ritual-ritual yang ada. Dari situ teman kita sudah tidak pernah lagi ikut-ikutan. Barakallahu fikum. Baik. Sampai ya dia dipojokkan ya. Sampai pada satu ketika dalam upacara itu pembinanya, kepala sekolah itu langsung menyampaikan sebuah pidato yang sangat sensitif dan langsung menunjuk teman kita tadi, jangan kayak Pak Fulan. Iya, ini hijau yang murtad. Nah, hijau ini saya barakallahu fikum samarkan, tapi mafhum ya. Iya. Ini hijau yang murtad. Gara-gara apa? Gak pernah lagi ikut ziarah kubur. Nah, itu namanya apa? Menghukumi seseorang dengan apa? Murtad itu artinya kan kafir, keluar dari agamanya. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Tidak ilmiah. Barakallahu fikum. Padahal ya mereka itu sering melontarkan tuduhan-tuduhan kepada kajian-kajian yang memang barakallahu fikum menitikberatkan menegakkan sunnah ya, mengingkari kebid'ahan dan kesyirikan, itu dianggap sebagai sebuah kelompok yang sangat gampang dalam mengkafirkan kelompok yang lain atau membid'ahkan kelompok yang lain. Ya. Tapi ternyata lisan mereka itu lebih gampang. Hanya gara-gara barakallahu fikum sudah tidak pernah lagi ikut ritual-ritual mereka, tidak pernah lagi kelihatan acara yasinan, tahlilan, langsung mereka hukumi. Itu orang sudah murtad. Barakallahu fikum. Sayyid. Ini artinya apa? Dia sudah melangkahi Allah dan Rasulnya. Itu sangat lancang. Itu. Iya. Beraninya luar biasa. Barakallahu fikum. Dan nanti akan kita baca hadis-hadis yang ancamannya mengerikan. Orang yang sangat ringan lisannya untuk menjas orang lain dengan kafir, barakallahu fikum, itu mengerikan. Kemudian dia mengatakan, fala yukfaru bima'siyatin wala bidzanbin. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk mengkafirkan hanya dengan semata-mata kemaksiatan yang belum sampai pada tingkatan syirik atau kekufuran atau dosa. Barakallahu fikum. Misal ini orang dikenal sebagai barakallahu fikum min tadi. Iya. Ahli maasi. Bikin resah penduduk kampung. Barakallahu fikum. Baik. Mulai dari ngoplosnya, mulai dari barakallahu fikum palak memalaknya. Baik. Barakallahu fikum. Tapi dia kita tahu dia muslim dan keluarganya muslim. Iya. Tidak boleh bagi kita untuk mengatakan si fulan itu kafir. Iya, dengan kemaksiatan tadi barakallahu fikum. Wala bimujarradi bughdin au karahiyatin. Tidak boleh juga kita mengkafirkan seseorang hanya semata-mata karena kebencian kita dan kemarahan kita pada seseorang. Ya, karena orang ini sering dinasehati, sering ditegur, ahli maasi tadi, kok nggak nerima, malah ngeyel, malah marah, malah ngajak berantem. Akhirnya kita emosi, dasar kafir. Gitu ya. Barakallah, itu tidak boleh. Barakallah itu. Justru itu sebagai bumerang untuk kita. Ya, ucapan kita yang kelepasan tadi, itu bumerang buat kita. Barakallahu fikum. Yang pertama, kita sudah lancang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang di bawahnya. Iya. Bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Artinya untuk dosa-dosa yang dibawa kesyirikan, gak bisa kita memastikan. Karena Allah sendiri juga ada dua kemungkinan kebijakannya. Bisa jadi dia dimasukkan ke dalam neraka, bisa jadi Allah memaafkan. Artinya ketika kita menghukumi dia dengan kafir, berarti kita sudah lancang. Iya. Sudah mendahului wewenang Allah Subhanahu wa taala. Auli syahwatin auli syubhatin, atau kita mengkafirkan seseorang karena masalah syahwat atau masalah syubhat. Barakallahu fikum. Baik. Ada yang punya gambaran mengkafirkan seseorang gara-gara urusan syahwat? Abu Faruk, ada nggak contoh kasus orang mengkafirkan orang lain gara-gara masalah syahwat? Ada gambaran? Pak Gun, gimana? Nah, kira-kira seperti itu gambaran. Iya, dia mengkafirkan orang lain gara-gara syahwatnya dia. Misal dia seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita, iya. Wanita tadi menolak lamaran dia. Dia menganggap dia orang yang baik, iya, laki-laki yang saleh, sholat 5 waktu. Rajin, jemaah, Masya Allah, lulusan pondok pesantren, Masya Allah, hafal Quran. Ini perempuan malah milih laki-laki yang awam. Iya, barakallah. Dia merasa, wah, pelecehan ini. Hah, barakallah. Akhirnya dia mengatakan, iya, kafir kamu. Iya, wanita itu adalah wanita yang kafir. Kebetulan dia seorang penceramah, dibawalah masalah tadi dalam khutbah Jumat. Jadikan contoh. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. dikafirkan. Itu mengkafirkan gara-gara syahwat atau gara-gara syubhat. Barakallahu fikum. Dalam artian barakallahu fikum, di kepala dia ini ada syubhat ya terkait dengan beberapa amalan yang sepintas itu merupakan amalan yang menyebabkan seorang keluar dari agamanya. Barakallahu fikum. Seperti yang terjadi pada orang-orang Khawarij. Barakallahu fikum ya. Mereka mengkafirkan pegawai negeri, PNS, kafir karena berhukum dengan hukum tauhid, apalagi yang namanya Pak Polisi. Gitu ya, Pak Wahid ya. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Gara-gara syubhat. Iya, karena mereka berhukum dengan hukum tauhid. Barakallahu fikum. Itu tidak diperkenankan. La budda min dalilin syar'iyyin wa hujjatin wa burhanin. Harus menggunakan dalil yang syar'i, argumen dan bukti yang kuat. Ya. Ada dalil yang mendukung kalau amalan tadi adalah kekufuran. Barakallahu fikum. Kemudian ada hujjah yang ditegakkan kepada orang tadi. Ya. Amalan kamu itu adalah amalan kekufuran. Ya. Ini dalilnya dari Al-Qur'an, ini dari As-Sunnah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian juga ada bukti. Ya. Dia telah melakukan amalan-amalan tadi. Barakallahu fikum. Baru setelah itu bisa proses. Ya. Proses. Baru proses. Barakallahu fikum. Tadi barakallahu fikum. Kalau langkah pertama saja tidak ada. Tidak ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menyatakan amalan tersebut adalah kekufuran. Dari contoh-contoh yang kita sebutkan tadi. Gara-gara menolak lamaran laki-laki yang baik menurut dia dikafirkan. Ada dalilnya? Tidak ada ya. Paling yang disebutkan Rasul adalah barakallahu fikum apabila idza ja'akum man tarbauna dinahu wa khuluquhu faqbalu. Ya. Kalau datang kepada kalian seorang laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, terimalah. Kalau tidak, maka akan tersebar yang namanya fitnah. Kan sebatas itu. Tapi tidak sampai pada kafir kamu kalau menolak lamaran orang yang seperti itu. Kan tidak ada. Tidak ada dalilnya. Tarawang. Baik. Iya. Apalagi mau sampai kepada tahapan iqamatul hujjah. Menyampaikan hujjah tadi kepada dia. Apalagi yang namanya bukti. Tarawang. Baik. Lianna man kafara musliman faqad kafara. Karena barang siapa yang mengkafirkan seorang muslim, maka dia bisa kafir karenanya. Ini saya sebutkan tadi barakallahu fikum. Ucapan yang bisa menjadi bumerang. Ya, bagi orang yang melepaskan. Lianna tafsiral muslim biduni mukaffirin haramun. Karena mengkafirkan seorang muslim tanpa ada sebab yang mengkafirkan dia dari dalil syar'i adalah perkara yang haram. Wad dalilu alaihi ma jaa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dalilnya adalah hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 6103. Rasul mengatakan, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma." Kalau ada seseorang mengatakan kepada saudaranya yang muslim, hei kafir, maka hukum tadi akan kembali pada satu dari keduanya. Ya. Itu mesti. Akan ada yang kena hukum tadi. Imma pihak yang dihukumi tadi memang benar-benar jatuh dalam kekufuran. Atau barakallahu fikum, tuduhan tersebut tidak memiliki bukti. Ya, tuduhan tersebut tidak berlandaskan dalil yang syar'i. Maka tuduhan tadi bisa balik kepada dia. Itu maksud ucapan Rasul. Kalau ada orang yang menghukumi saudaranya yang muslim kafir, maka mesti kena salah satunya. Ngeri. Iya. Entah memang yang dituduh tadi memang benar, jatuh dalam kekufuran, atau kalau meleset, balik lagi kepada dia. Barakallahu fikum. Wa an Abdillah ibni Dinarin annahu sami'a ibna Umar yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Dinar bahwasanya beliau mendengar Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapapun yang mengatakan kepada saudaranya yang muslim, wahai kafir, maka tuduhan tadi akan kembali kepada salah satu dari keduanya. In kana kama qala wa illa raja'at alaihi, kata Rasul. Kalau memang benar tuduhan tadi, ya sudah, berarti yang satunya kafir yang dituduh. Wa illa, tapi kalau tuduhan tadi tidak benar, meleset, maka akan kembali kepada dia sendiri. Barakallahu fikum. Baik. Dan terkait dengan hadis ini akan ada penjelasan. Iya. Apakah maksudnya berarti dia telah murtad? Itu nanti ada apa? Penjelasannya. Ada orang yang menuduh, ya, menghukumi orang lain dengan kafir. Ternyata tidak terbukti. Maka Rasul mengatakan hukum tadi akan kembali kepada dia. Apakah berarti dia murtad? Apakah ketika dia menyadari dia harus bersyahadat kembali? Akan ada pembahasannya. Barakallahu. Intinya, ucapan seperti tadi itu gak bisa buat main-main. Ucapan mengkafir-kafirkan orang itu barakallahu fikum bukanlah perkara yang ringan. Gak bisa pakai hawa nafsu barakallahu, gak bisa pakai keputusan ormas, ya, gak bisa pakai keputusan yayasan. Harus berdasarkan barakallahu fikum keputusan Allah dan Rasulnya. Wa an Thabit ibn Dhahhak anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Thabit bin Dhahhak, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man halafa bimillatin ghairil Islam kadziban fahuwa kama qala. Barang siapa yang bersumpah dengan nama agama selain Islam dalam keadaan dia berdusta, maka dia sebagaimana yang dia katakan. Paham gambarannya? Gambarannya, dia ini dalam persidangan. Dia sebagai terdakwa kasus korupsi, ya, penggelapan uang negara sebesar 2 miliar. Dia pelakunya, cuman dia mengelak, tidak mau mengakui. Sampai pada tingkatan dia bersumpah, ya, kalau memang saya terbukti pelaku tersebut, saya benar-benar korupsi, ya, maka saya bukan lagi beragama Islam. Maka Islam bukan lagi agama saya. Ketika hal tersebut terbukti bahwa kama qala, ternyata benar, terbukti, ya sudah. Seperti konsekuensi dari ucapannya. Iya. Barakallahu fiikum. Baik. Makanya hati-hati. Barakallahu fiikum. Baik. Dan cukup banyak ya koruptor yang sesumbar seperti itu, gitu ya. Tapi walaupun dia tidak mempertaruhkan agamanya. Kalau saya korupsi, potong telinga saya. Gitu ya. Kalau saya korupsi, potong hidung saya. Kalau saya memang benar terbukti korupsi, congkel mata saya satu. Tapi ternyata setelah terbukti, ya enggak juga dilakukan ya. Sekedar retorika dia saja. Waman qatala nafsahu bisyai'in uzziba bihi fi nari jahannam. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, menunjukkan bunuh dirinya itu dengan cara apa saja. Ya, entah dengan cara minum racun, entah dengan cara gantung diri, kemudian dia ekspos, ya, melalui media sosial, barakallahu fikum, atau dengan cara menyeret urat nadinya. Syariat tidak membatasi. Yang penting niatnya adalah menghabisi nyawanya sendiri. Ya. Enggak ada pengkhususan bentuk bunuh diri yang dianggap oleh syariat itu seperti ini, tidak. Semua upaya untuk menghabisi diri sendiri, maka dia akan diazab di dalam neraka jahannam. Barakallahu fikum. Wala'anul mu'min kaqatli. Iya. Sedangkan melaknat seorang mukmin itu sama seperti membunuh dia. Iya. Barakallahu. Kalau ada orang melaknat seorang mukmin, barakallahu, maka sama saja dia dengan membunuh mukmin yang dia laknat tadi, kata Rasulullah. Wa man rama mu'minan bikufrin fahuwa kaqatlihi. Wa barang siapa yang menuduh seorang mukmin dengan kekufuran, maka dia seperti membunuh mukmin tadi. Jadi membunuhnya itu bukan dalam bentuk yang hakiki. Gitu ya. Bukan dalam bentuk yang menghilangkan nyawa. Tapi istilah dengan apa? Pembunuhan karakter. Ini yang paling parah. Iya. Pembunuhan karakter itu bukan dengan sekedar menjelek-jelekkan dia secara sifat, tapi dari sisi agamanya. Iya. Barakallahu fikum. Itu dalam pandangan Islam. Orang yang menuduh orang lain yang muslim dengan kekafiran, berarti dia telah membunuhnya. Barakallahu fikum. Baik. Kalau dalam istilah kita menanya, pembunuhan karakter. Barakallahu fikum. Iya, sudah. Dia hidup di negeri muslim, kalau sudah dituduh kafir, ya sudah, hancur. Barakallahu fikum. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, untuk hadis tadi diriwayatkan barakallahu fikum oleh Imam Al-Bukhari. Baik. Hadis nomor 48. Hadis nomor 48. Hadisnya sahih. Iya. Hadis yang panjang kita baca tadi terkait dengan orang yang bersumpah, ya. Dengan apa? Selain agama Islam, dalam keadaan dia berbohong, maka sebagaimana yang dia ucapkan, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 48. Sahih. Barakallahu fikum. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa ba'dul mubtadi'ah, kata beliau, yakunu fihi minal iman ma laisa fi ba'din. Sebagian ahli bid'ah, pada mereka itu masih ada keimanan yang tidak dimiliki oleh sebagian yang lain. Ya, barakallahu fikum. Dia biasa melakukan amalan-amalan kebid'ahan. Barakallahu fikum. Baik. Bahkan dia sebagai pihak yang barakallahu fikum, apa namanya itu? Promotor. Iya. Atau yang koordinator. Iya, barakallahu fikum. Dari pelaksanaan ritual-ritual kebid'ahan. Barakallahu fikum. Baik, pada diri dia ada keimanan yang tidak ada pada yang lainnya. Falaisa li ahadin ayukaffira ahadan minal muslimin. Maka tidak berhak bagi seseorang untuk mengkafirkan seseorang dari kalangan kaum muslimin. Wa in akhta'a wa ghalata hatta tuqama alaihi al-hujjatu wa tubayyana lahu al-mahajjah. Iya. Apabila dia melakukan kesalahan atau kekeliruan sampai ditegakkan hujjah padanya dan dijelaskan hujjah tadi kepada dia, barakallahu fikum. Intinya ada sebagian mubtadi'ah ahli bid'ah yang barakallahu fikum tidak sampai pada tingkatan kekufuran. Iya. Tidak bisa kita menghukumi mereka dengan kafir. Walaupun kita tahu dia jatuh dalam sekian banyak kebid'ahan, barakallahu fikum. Baik. Anggaplah dia terjatuh dalam bid'ah yang mengkafirkan, barakallahu fikum, tidak bisa kita langsung menghukumi dia dengan kafir sampai ditegakkan kepada dia hujjah dan dijelaskan kepada dia hujjah saja. Wa man sabata imanu bi yaqinin falam yazul dzalika anhu bisyak. Barang siapa yang telah tetap keimanannya dengan keyakinan, maka tidak bisa dihilangkan keimanan tadi dengan keraguan. Kita tahu dia ini muslim. Iya, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, dia terjatuh dalam amalan yang kufur. Barakallahu fikum. Maka tidak bisa langsung bagi kita untuk menghukumi dia dengan kafir. Karena di situ masih ada zon, keraguan. Iya. Bisa jadi dia melakukannya karena kejahilannya. Bisa jadi dia melakukannya barakallahu fikum karena paksaan. Atau yang semisal dengan dia. Balla yazulu illa ba'da iqamatil hujjah wa izalati syubhah. Iya. Bahkan kata beliau, dia tetap senantiasa dianggap sebagai muslim kecuali setelah ditegakkan hujjah dan dihilangkan syubhat dari dirinya. Barakallahu fikum. Baik. Ini poin yang pertama. Ya, terkait dengan ketentuan dalam pembatal-pembatal keislaman. Poin yang paling penting. Perlu diingat bahwasanya wewenang untuk mengkafirkan, memfasikkan itu adalah wewenang Allah dan Rasulnya. Harus ada keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak bisa menggunakan hawa nafsu kita, tidak bisa berdasarkan keputusan ormas, keputusan yayasan, barakallahu fikum, atau yang lainnya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum.